من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ummah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini yang merupakan salah satu tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, pertemuan yang akan mengantarkan kita kepada pertemuan yang berikutnya, pertemuan di akhirat, pertemuan di dalam al-jannah yang tidaklah seorang masuk ke dalamnya melainkan hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Fa arsala Allah azza wa jalla ala madrajatihi malakan. Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi, yang berziarah untuk bertemu dengan saudaranya di kampung yang lain, di daerah yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Lalu malaikat ini pun mendatangi hamba tersebut dan bertanya kepadanya, "Aina turidu?" Mau kemana engkau? Maka dia menjawab, "Uridu akan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mendatangi saudaraku yang ada di kampung ini." Saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ini bertanya lagi, "Hal laka min ni'matin tarubbuha alayhi?" Apakah engkau mendatanginya karena engkau ingin mendapatkan satu kenikmatan yang kamu harapkan darinya? Mungkin dia punya hutang, kamu menagih hutang. mungkin kamu ingin meminjam uang kepadanya, mungkin ada hal-hal yang lain yang merupakan manfaat duniawi yang kamu harapkan darinya. Berkata hamba Allah Subhanahu wa taala, inilah ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak demikian. Namun aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini pun mengatakan, inni Rasulullah ilaika. Wa inna Allah azza wa jalla akhbarani bi annahu ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepadamu. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla mengabarkan kepadaku bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mengamalkannya, yang saling berziarah karena Allah, yang saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam untuk menguatkan keimanan kita, untuk mengokohkan keimanan kita agar kemudian kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, adalah at-tanasuh, saling nasihat-menasihati di antara kaum muslimin. Nasihat di dalam al-Islam memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting sekali. Seorang muslim tidak bisa terlepas dari yang namanya nasihat. Nasihat untuk membasahi hati-hati kita. Nasihat agar kemudian hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nasihat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang apabila seseorang tidak mengisi hari-harinya dengan mendengarkan nasihat, maka akan menyebabkan hati itu menjadi hati yang qasi, al-qulubul qasiyah. Qaswatul qulub, kerasnya hati yang menyebabkan sulitnya dia untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan nasihat ini. Bahwa seorang muslim tidak bisa terlepas dari mendengarkan nasihat. Apakah dengan cara menghadiri majlis atau mendengarkan pengajian-pengajian yang bermanfaat, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang membasahi hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Wajadihum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ini menuju jalan Rabb, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah dan dengan cara nasihat yang baik. Al mau'izatul hasanah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan dan nasihat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang masyhur yang kita semua tentu telah menghafalnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Al-insan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk alif lam di depan kata insan. Alif lam yang bermakna al-istidraqiyah, yang mencakup, yang menyeluruh. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, lalu dia beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan dia saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Ini nasihat. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling wasiat-wasiati dengan penuh kesadaran. Di antara kebiasaan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka bertemu maka mereka tidak berpisah hingga salah satunya ada yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan saudaranya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Lalu mereka berpisah. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula, banyak sekali menjelaskan tentang kedudukan dan peranan nasihat yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu nasihat, padahal di dalam agama itu banyak sekali amalan-amalan yang lain? Di dalam Islam ini ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan yang lainnya. Namun mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat? Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti halnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan tentang kedudukan wukuf di Arafah bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji itu banyak sekali amalan-amalan yang dikerjakan. Ada tawaf, ada sa'i, ada menyembeli, ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, dan amalan-amalan yang lainnya. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah? Untuk menjelaskan tentang pentingnya wukuf di Arafah dalam menunaikan ibadah haji, dan bahwa tidak ada yang namanya amalan haji, ibadah haji, bagi seorang yang tertinggal dari melakukan wukuf di Arafah. Maka demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Maksudnya apa? Agama seorang muslim itu tidak akan tegak pada dirinya, dia tidak akan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki tsabat dan istiqamah di atas agama Allah, apabila tidak dibarengi dengan an-nasiha, siap untuk menerima nasihat. Lalu kami bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Nasihat itu untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah, yakni nasihat untuk mempelajari kitab Allah. Nasihat yang terbaik bagi seorang mukmin adalah menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat milik Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya mengandung berbagai macam nasihat dan ibarat pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi seorang mukmin untuk meneguhkan keimanan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, telah datang kepada kalian nasihat, nasihat dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nasihat dari Allah? Al-Qur'anul Karim, kitab Allah, yang di dalamnya mengandung nasihat bagi hamba-hamba Allah yang mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shifaa'un lima fi sudur. Al-Qur'anul Karim itu adalah penyembuh, penawar dari penyakit-penyakit hati yang terdapat di dalam diri seseorang. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin. Maka katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatih, dengan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan. Maka dengan hal yang seperti inilah mereka berbangga, berbangga dengan Al-Qur'anul Karim, merasa bangga menjadi seorang muslim. Sebab dengan Islam ini seorang hamba dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang demikian terang sekali. Cahaya dari Allah. Kenikmatan yang akan dirasakan oleh seorang hamba dengan Islam adalah kenikmatan yang hakiki, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan yang sifatnya abadi selama-lamanya, nikmatul jannah. Itulah nikmatul Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan kenikmatan inilah, nikmatul Islam ini, nikmatul iman ini, hendaknya mereka berbangga. Huwa khairun mimma yajma'un, karena nikmatul Islam ini adalah yang terbaik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mereka memiliki kedudukan yang setinggi-tingginya di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan besarnya nikmatul Islam, nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna kunna adalla qaumin fa a'azzana Allah bi hadzal Islam mahma nabtaghi al-izzata min ghairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu di zaman jahiliyah, mereka tidak mengenal Islam, kami ini adalah kaum yang paling hina, paling rendah. Masa jahiliyah tidak ada aturan, siapa yang kuat dia yang menang, kabilah mana yang lebih kuat, yang lebih besar, maka dialah yang menguasai dan mengalahkan kabilah-kabilah yang lemah. Tidak ada aturan, tidak ada pemimpin yang mengatur mereka. Kami dulu adalah kaum yang paling hina, kata Umar bin Khattab. Lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam apabila kami mencari satu kemuliaan, mencari alternatif yang lain selain dari Islam yang Allah telah memuliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Al-Islam. Kita harus merasa bangga dengan keislaman, mulia dengan Islam. Oleh karena itu, apabila kita merasa mulia dengan keislaman kita, maka kita harus siap dididik oleh Islam, diatur oleh Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebahagiaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menjadi mulia disebabkan karena mereka menjadikan Al-Quranul Karim dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Nasihat untuk Allah, beramal kepada kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan diturunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat ini agar umat ini mempelajari dan mengamalkan, bukan hanya sekedar dibeli lalu kemudian disimpan di dalam rak, disimpan dengan rapi tidak pernah dibuka, atau dibeli kemudian hanya dipajang di ruangan-ruangan tertentu jadikan jimat. Bukan itu Islam yang memerintahkan umat ini untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Bukan itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Namun Al-Quran diturunkan agar kemudian kita mempelajari lalu kita mengamalkan dalam kehidupan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian siapa? Presiden. Orang terbaik di antara kalian siapa? Menteri. Bukan. Orang terbaik di antara kalian orang yang paling kaya. Bukan. Yang terbaik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Mereka lah yang terbaik. Mempelajari Al-Quran dengan membacanya, membaca dengan cara yang benar, lalu mempelajari kandungannya. Dan ini yang jauh lebih penting, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Termasuk di antara nasihat untuk Allah adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha mengetahui, Maha kuasa. Mengetahui apa saja. Fi sirri wal alam, baik yang rahasia maupun yang nampak, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin seseorang mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin akan menumbuhkan rasa takut seorang hamba kepada Allah. Tatkala kita meyakini Allah itu Maha berilmu, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha kuasa. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki azab bagi satu kaum itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah jika ini kita fikirkan, kita amalkan dan kita renungkan dalam diri kita, maka itu akan menumbuhkan rasa takut, takut untuk bermaksiat kepada Allah, takut untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari nasihat. Wali rasulihi, nasihat untuk rasul. Maksudnya nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dimaksud sunnah Nabi adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib demikian pula yang mustahab. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salatul jamaah bagi laki-laki yang telah mencapai usia baligh yang tidak memiliki udzur. Maka wajib bagi kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a an-nida' thumma lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak mendatanginya di tempat di mana dikumandangkannya azan, tidak ada salat baginya kecuali apabila dia memiliki udzur. Subhanallah. Kalau kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut kalau kita tidak punya udzur lalu tidak salat jamaah. Ini salah satu contoh. Demikian pula secara umum, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib bagi seorang muslim untuk tunduk kepada mengamalkannya sebagaimana dia mengamalkan kitabullah. Yang tidak beramal dengan apa yang datang dari Rasulullah itu sama saja dia tidak beramal dengan Al-Qur'an. Sebab di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian ambil, dan apa yang Rasulullah larang kalian darinya tinggalkan. Apa yang datang dari Rasulullah itu sama hukumnya dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan, menafsirkan, menjabarkan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar engkau yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, semoga mereka berpikir dan mengamalkan. Wali a'immatul muslimin, dan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maksudnya nasihat bagi kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Penguasa muslim, apakah dia penguasa yang adil ataukah penguasa yang zalim? Apabila dia seorang penguasa yang adil, maka walhamdulillah, itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ternyata penguasa itu zalim, maka sampaikan nasihat dengan cara yang baik yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan nasihat yang menyebabkan timbulnya kerusakan di muka bumi. Bukan kerusakan yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, yang menyebabkan di antara kaum muslimin itu sendiri saling bertempur dan saling bunuh membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua muslim bertemu masing-masing membawa pedang, kalau itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini senjatanya lebih canggih. Bukan hanya membawa pedang, masing-masing bawa senjata, senjata rakitan, senjata organik, ya, masing-masing membawa bom, masing-masing membawa senjata apa saja. Keduanya bertemu untuk saling bunuh membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hadzal qatil Fama balul maqdum. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh itu masuk neraka, iya, bisa difahami. Tapi kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Kenapa pak yang terbunuh masuk neraka? Dia yang sudah dibunuh, dia lagi masuk neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia masuk neraka karena dia punya niat yang kuat untuk membunuh saudaranya. Niat itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengamalkannya ketika dia punya tekad yang kuat untuk melakukan meskipun ada yang menghalangi. Dia dikalahkan dalam perkelahian. Kalah dia, tapi tekad yang kuat untuk membunuh itu tetap ada. Maka dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang telah melakukan. Seorang ingin melakukan perbuatan zina, maka dia pun cari tempat prostitusi. Mudah-mudahan di Banjar Masin ini tidak ada. Ya, cari tempat untuk berbuat zina. Naik motor di tengah jalan ditangkap oleh polisi. Tidak lengkap surat-surat. Ya, tidak ada SIM, tidak pakai helm. Padahal dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan zina, tapi tercegah. Yang seperti ini dicatat seperti dia telah melakukan, catat dosa. Fa'asyirullah. Maka seorang muslim wajib hukumnya taat kepada penguasanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan. Namun dalam hal-hal ketaatan secara umum, maka seorang rakyat wajib untuk taat kepada penguasanya. Ketika terjadi kezaliman, maka kita mendoakan penguasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah, la da'awtuha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya doa, yang doa ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Wali ammatihim, dan juga nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Nasihat untuk seluruh kaum muslimin agar mengamalkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang berkhutbah di haji perpisahan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada umat ini, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitabullah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pentingnya nasihat. Nasihat untuk kebaikan itu selalu kita butuhkan. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat, jangan menyampaikan nasihat yang berlebihan yang menyebabkan seorang bosan mendengarkan. Terlalu sering juga kurang baik. Terlalu panjang nasihat pun sampai menyebabkan seorang merasa lelah, ngantuk, sehingga tidak lagi konsentrasi mendengarkan. Ini pun kurang baik. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana yudzakkiruna fi kulli khamisin marrah. Abdullah bin Mas'ud, beliau selalu memberi nasihat kepada kami dalam sepekan hari Kamis sekali. Jadi tidak terus menerus. Maka kata Syekh, "Ya Abu Abdurrahman, law dzakkartuna kulla yawm." Wahai Abu Abdurrahman, alangkah baiknya kalau engkau terus setiap hari memberi nasihat kepada kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innahu yamna'uni min dzalik li'annani karihtu an umillakum." Fa inni atakhawwalukum bil maw'idhah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluha bil maw'idhah. Yatakhawwaluha bil maw'idhah. Makhafat as-sa'amati 'alaina. Sesungguhnya tidak ada yang mencegah aku untuk terus-menerus memberi nasihat kepada kalian, melainkan karena aku khawatir jangan sampai membuat kalian bosan. Oleh karena itu aku menjarang-jarangkan nasihat itu kepada kalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarang-jarangkan nasihatnya kepada kami, karena khawatir jangan sampai kami merasa bosan mendengarkan nasihat tersebut. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang salah satu cara terbaik dalam menyampaikan khutbah di hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma inna tul min fiqhihi fa aqilu salat wa aqsiru khutbah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat dan ringkasnya khutbah itu bagian dari pemahaman fikih yang baik dari seorang khatib, seorang imam. Oleh karena itu panjangkanlah sholat Jumat dan ringkaslah dalam menyampaikan khutbah. Ini bagian dari fikih seseorang. Yang dimaksud memanjangkan di sini pun jangan terlalu panjang. Rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Dia salam, di belakangnya makmumnya sudah lari semua. Jangan seperti itu. Ya, tapi yang dimaksud memanjangkan sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau di rakaat pertama membaca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua Al-Ataka Hadithul Ghashiyah dengan bacaan tertib yang baik didengarkan. Dan terkadang pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama beliau membaca suratul Jum'ah dan rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Munafiqun. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Saya berharap semoga pertemuan kita di pagi hari ini memberi manfaat, menjadi pertemuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah keimanan kita. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas iman dan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingat tahu apakah ada tanya jawab atau silakan jemaah mungkin ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Ya Pak. Sabi upaya dimulai dari bahwa salah satu intinya adalah bagaimana beriman kepada Allah melalui dengan kitab Allah bersama Rasul. Kalau kita kembali ingin bersama-sama apalagi dulunya dengan tokoh lama, tokoh masyarakat Indonesia atau satu-satunya, maka dalam Al-Quran itu kita mengamalkan berdasarkan Al-Quran. Ambil contoh umpamanya kita melihat di lingkungan kita, apakah di masyarakat, di sekitar masyarakat sebagainya, ada yang orang dewasa, ada remaja-remaja yang berada berpikiran tentang bagaimana sikap dasarnya tidak terkait tahu sebagai tahu dan sebagainya. Nah, tuntutan kita bersama kepada masyarakat ulama masyarakat ini mengajak untuk berbuat baik menjadi nasib tamu dan makhluk kepada orang tua. Nah, sebagaimana gambaran kehadiran agama, ini bawah kita, karena kita sebagai masyarakat, ini bawah kita yang baru dikasih sebagainya, banyak kasus perceraian. Ini kita lihat seperti itu. Bahkan di sini semua ini level-level yang dewasa, yang banyak berterima. Ini artinya apa? Bahwa level-level pemuda perempuan kita ini perlu diajak bagaimana tetapi Allah yang mencipta semua. Ini yang mungkin perlu kita sadari atau kita inginkan atau kita rencanakan bagaimana usaha bersama ini sehingga apa yang dikatakan Al-Quran itu bahwa agama itu tidak saja tinggi ilmunya tapi diamalkan. Tapi amalkan itu tidak saja untuk kita kita ini tapi juga bersama Allah. Bagaimana kita bisa bersama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Siapa saja dari umat ini wajib untuk disentuh dengan dakwah dan ajakan kepada al-Islam agar mereka pun mengamalkannya dan menegakkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu masing-masing dari mereka yang memiliki kedudukan sesuai dengan kondisi dan status mereka di tengah-tengah masyarakat berusaha untuk memanfaatkan dengan cara yang baik mengarahkan masyarakat ini kepada kebaikan. Tentu seorang penguasa dia memiliki kedudukan yang penting dalam hal ini yang mungkin tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Maka dalam hal ini masing-masing memanfaatkan status dan kedudukan mereka di tengah masyarakat. Seorang penguasa wajib untuk mengarahkan masyarakatnya kepada kebenaran, mendidik mereka dengan Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mencari kesempatan-kesempatan yang baik dengan mengajak mereka ya. Mungkin dalam acara-acara tertentu mengajak mereka untuk diundang dalam pengajian sebagai nasihat atau mengunjungi mereka agar kemudian mereka pun tersentuh untuk berusaha mengamalkan Islam dengan pengamalan yang sahih, yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka masing-masing memanfaatkan status mereka untuk kebaikan, mengajak masyarakatnya kepada kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau menjadi pemimpin kaum muslimin memanfaatkan kedudukan beliau sebagai rasul, kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin untuk mengajak masyarakat. Salah satu contoh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr law ya'lamuna ma fihima la atawhuma wa law habwan wa laqad hamamtu an amra bi salati ثم أمر فأمر بصلاة فتقام ثم أخرج برجال معهم حطب إلى بيوت لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah menghadiri salatul isya dan salatul fajr. Kalau di zaman Rasulullah dua salat ini itu dilakukan kan tidak ada lampunya, gelap. Orang-orang munafik itu kalau sholat sebenarnya karena riya, bukan karena iman, tapi karena riya. Jadi dalam kondisi gelap sulit, berat mereka, karena tidak ada orang yang melihat. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berkeinginan agar ditegakkan sholat di masjid. Lalu aku keluar bersama dengan beberapa sahabatku untuk mendatangi rumah-rumah yang mereka tidak menghadiri salatul jamaah. Aku akan membakar rumah-rumah mereka. Jadi di sini Rasulullah SAW memanfaatkan status beliau sebagai penguasa untuk mengatur masyarakat. Jadi masing-masing dari mereka yang memiliki status dari tokoh-tokoh masyarakat berusaha dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mengajak masyarakat ini ya. Meskipun kita pun harus menyadari bahwa kita mengajak kepada kebaikan pasti ada yang menghalang-halangi dari kebaikan tersebut. Ada yang mengajak kepada amalan yang ma'ruf pasti syaitan pun tidak akan tinggal diam untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran, ya, terus menyampaikan dakwah yang benar, dakwah yang hak kepada masing-masing masyarakat, baik itu remaja, ya, misalnya berusaha untuk mengundang mereka pada acara-acara tertentu, pengajian, ya, semoga itu memberi manfaat kepada mereka. Namun ya seperti itulah keadaannya, bahwa di antara hamba Allah ada yang bersyukur, ada juga yang senang dengan kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Allah taala. Baiklah. Kira cukup insyaallah. Semoga memberi manfaat lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.